السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والحمد لله. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa, tidak ada di antara kita yang bisa menghitungnya. Betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Entah dengan apa kita mengungkapkannya, tidak bisa kita mengungkapkannya kalau harus diungkapkan semuanya. Betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mulai dari kita mau tidur, kemudian kita tertidur, lalu aktivitas ibadah sampai kemudian kita tertidur lagi. Nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sungguh luar biasa, sangatlah banyak. Fa yajibu alaina syukruha. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat yang selalu hendaknya kita ingat-ingat terus, yaitu nikmat thalabul ilm, nikmat bisa belajar agama. Ini nikmat ini hendaknya selalu kita ingat-ingat, ya, kita sebut, kita jalani, kita jaga. Karena nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar, ayyuhal ahibbah. Barakallahu fikum. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini bukan hanya sekedar ucapan yang terucap di masing-masing lisan manusia, bukan sekedar bahasa, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, memiliki makna yang sangat dalam, kalimat yang bijaksana, kalimat yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kita semua, yang semestinya kita mengamalkannya, menghafalnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jalan menuju surga itu, beliau sebutkan di dalam hadis ini, adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Jalan menuju surga itu ditempuh dengan cara menuntut ilmu agama. Berangkat dari rumah menuju tempat taklim dengan berkendara, dengan berjalan kaki, semuanya itu akan dinilai, dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sia-sia yang demikian itu. Lelah kita, letih kita, capek kita dari rumah menuju perjalanan menuntut ilmu agama, tidak akan sia-sia yang demikian itu. Pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang paling besar bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu agama, balasan yang sangat besar yaitu dimudahkannya jalan menuju surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya, kalaulah tidak ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan thalabul ilmi, keutamaan belajar ilmu agama, kecuali hadis ini, niscaya cukup. Cukup menjadi penyemangat kita. Luar biasa, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain, keutamaan-keutamaan yang lainnya bagi mereka-mereka yang semangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita telah bahas kitab Huququl Aulad 'Alal Aba' wal Ummahat yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala pada pembahasan yang kelima. Sekarang kita masuk pembahasan yang keenam. Al-mabhathus sadisu al-inayatu wal-ihtimamu bita'limihim ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Pada pembahasan yang kelima kita dijelaskan tentang memberi makan anak-anak dari benda yang halal, dari cara yang halal. Itu pada pembahasan kelima. Setelah kita membahas itu semua, bahwa makanan yang halal itu sangat berharga, sangat penting bagi anak kita. Itu bisa menjadi sebab solehnya mereka, bisa menjadi sebab baiknya mereka. Sudah kita lewati pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu memberikan perhatian kepada anak-anak untuk mengajarkan kepada mereka sesuatu yang bermanfaat untuk mereka dalam dunia dan agama mereka. Kata Syekh hafizahullah taala, ahammu syai'in fi dzalik, yang paling penting dalam hal itu, ghursul i'tiqadi salim fi nafsi libni wal binti, menanamkan keyakinan yang benar pada jiwa putra dan putri kita. Ini penting ya, bahkan paling penting kata beliau. Apa yang paling penting? Menanamkan keyakinan yang benar, keyakinan yang selamat pada jiwa putra putri kita. Kalau keyakinan mereka sudah benar, keyakinan mereka lurus, maka kebaikan yang akan diharapkan dari itu semua. Tetapi kalau keyakinan mereka rusak, keyakinan mereka hancur, maka kehancuran yang akan dirasakan nantinya di kemudian hari. Pentingnya bagi kita untuk menanamkan keyakinan bagi putra-putri kita. Keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kalau Allah tidak menentukan, tidak akan terjadi. Kalau sudah Allah tentukan, pasti terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menasihati, beliau mewasiatkan, beliau mengajari sepupu beliau yang ketika itu usianya jauh di bawah beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. Ya, sudah lebih 40 tahun ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menasihati Abdullah bin Abbas. Ketika itu usia Rasul tentu lebih dari 40 tahun sudah. Dan Abdullah bin Abbas masih dikatakan gulam. Gulam itu masih anak. Masih anak-anak itu gulam namanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak, yakni nak bahasa kitanya. Inni u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Perhatikan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Yakni jagalah batasan-batasan Allah, kerjakan perintah Allah, tunaikan perintah Allah, jauhi larangan Allah, niscaya Allah akan menjaga. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Luar biasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah yang benar kepada sepupunya yang masih kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengajarkan anak kecil tentang takdir. Tentang takdir. Kita jangan berpikiran anak itu walaupun masih kecil, ya, dia sudah bisa memahami, sudah mencapai usia tamyiz, entah 9 tahun, 10 tahun, mungkin 8 tahun. Kalau kita ajarin takdir, itu merupakan hal yang dituntut. Ajarkan mereka takdir. Masih kecil ini. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu, wah nanti saja nunggu besar. Masih kecil, nanti saja biar main-main saja. Tidak. Ya. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau annal ummata, kalau sekiranya umat itu berkumpul ala an yadurruka, ingin memudaratkanmu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u, kalau mereka berkumpul ala an yanfa'uka, ingin memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tentukan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasa kitanya. Kalau ada orang berkumpul, bersatu padu, mereka semua ingin mencelakakanmu. Mereka semua ingin menghancurkanmu. Mereka tidak akan bisa melakukan itu. Kecuali jika Allah telah menentukannya. Demikian pula sebaliknya, kalau ada orang berkumpul, bersatu padu, ingin mendatangkan manfaat kepadamu. Mereka sudah berkumpul semuanya. Tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Masya Allah. Diajarkan takdir. Bahwa segala yang ditentukan oleh Allah itu pasti terjadi. Yang tidak ditentukan oleh Allah tidak akan terjadi. Masih kecil. Ya. Perhatikan Rasulullah SAW. Menanamkan keyakinan yang benar. Ya, kepada anak-anak. Kepada anak-anak di masa kecilnya. Jangan anak itu ditanamkan keyakinan-keyakinan kalau-kalau. Tuh, kalau kamu tidak begini, nanti begini. Nah, nanti begini. Nah, coba tadi tidak begini, kalau bahasa kita ya. Coba tadi tidak cah itu. Itu keyakinan yang tidak boleh. Coba tadi begini, tentu pasti begini. Coba tadi begini, enggak akan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asabaka syai'un, kalau menimpamu sesuatu, fala taqul, jangan engkau katakan, lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kalau aku lakukan ini pasti akan terjadi begini, kalau begini tentunya begini, kalau tadi enggak begini tentu enggak akan datang musibah itu atau begini dan seterusnya. Jangan, Rasulullah. Walakin kul, tetapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Allah telah berkehendak. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Begitu, ya. Ini keyakinan Rasulullah, keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Diajarkan anak itu semenjak kecil untuk bersandar kepada Allah. Untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat fenomena yang terjadi ya di tengah-tengah manusia di zaman kita sekarang ini. Banyak anak-anak itu yang akidahnya sangat-sangat sudah hancur. Nasallahu salamata wal afiyah. Menjak kecil, bahkan di antara orang-orang yang menyimpang, menanamkan akidah kepada anak-anaknya untuk membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terjadi juga ya anak-anak kalau pergi ke sini ke situ jangan nak takut nanti ada pocong, anaknya ditakuti dengan pocong. Ya. Awas ada pocong, awas ada ini, awas ada itu. Dari keyakinan-keyakinan yang fasid, yang rusak, yang tidak dibimbingkan oleh Islam. Tanamkan keyakinan ya, kepada anak-anak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan manfaat dan mudharat. Tanamkan keyakinan yang benar kepada putra-putri semenjak mereka masih kecil. Wa hasuhum 'alal khairi wa musahabati ahli al-khair wa tahdhiruhum minasy-syarri wa rifqatis-su. Ini juga yang kedua, yang paling penting kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala terhadap anak-anak ya. Setelah kita menjaga makanan mereka, kemudian kata beliau yang keenam, menanamkan keyakinan yang benar pada jiwa putra dan putri kita dan menghasung mereka, menyemangati mereka untuk selalu berada di atas kebaikan dan berteman dengan orang-orang yang baik. Memperingatkan mereka agar tidak melakukan kejelekan dan agar tidak berteman dengan orang-orang yang jelek. Jelek di sini bukan jelek wajahnya, jelek fisiknya, jelek rupanya, bukan. Tetapi jelek akhlaknya. Masya Allah. Tidak cukup kita hanya menganjurkan anak-anak kita melakukan kebaikan saja. Tidak cukup. Nah, jangan lupa sholat. Nah, jangan lupa sedekah. Nah, jangan lupa berkata baik. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Jangan nakal ya. Kalau sekolah jangan nakal. Tidak cukup itu. Bahkan kata Syekh hafizahullah taala, hafzuhum 'alal khair wa musahabati ahli khair. Di samping kita menghasung mereka untuk berbuat baik, kita juga menghasung mereka untuk berteman dengan orang-orang baik. Di samping kita memperingatkan mereka dari kejelekan, nah jangan nakal. Nah, nanti jangan berbuat ini dan itu. Juga kita semestinya memperingatkan mereka agar menjauhi teman-teman yang jelek akhlaknya, buruk akhlaknya. Masya Allah. Inilah pentingnya. Ya. Di samping kita melakukan kebaikan, kita harus tahu siapa-siapa saja orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Agar kita bisa berteman dengannya. Di samping kita mengetahui betapa buruknya keburukan, kita juga harus tahu siapa-siapa saja yang berjalan di atas keburukan agar kita bisa meninggalkannya. Al-Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan, "Araftu syarr la li syarr." Aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk terjun masuk ke dalamnya, lakin litawaqqihi, akan tetapi supaya aku bisa berjaga-jaga. "Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqaf fihi." Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan. Sehingga, ya di samping kita memerintahkan anak kita untuk berbuat baik, kita harus menghasung mereka supaya berteman dengan orang-orang baik. Di samping kita melarang mereka dari berbuat jelek, berbuat buruk, akhlak yang jelek, kita harus memperingatkan mereka dari teman-teman yang jelek. Kenapa sih kok teman ini bisa mengikut? Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghasung itu. Asy-Syaikh di sini bukan beliau mengambil faedah ini dari kantong beliau, tidak. Tetapi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, dikeluarkan pula oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Masya Allah, ini kalimat yang sangat tandas, sangat dalam maknanya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Masya Allah. Di atas agama temannya. Masya Allah. Kalau temannya itu buruk, berarti dia buruk. Kenapa? Karena dia berada di atas agama temannya. Kalau temannya itu jelek, berarti dia jelek. Lihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Panduru falyandur ahadukum man yukhalil." Hendaklah kalian perhatikan, lihat siapa yang dia jadikan teman. Itu, ya. Masya Allah. Seorang itu berada di atas agama temannya. Agama temannya. Maka hati-hati ya, dalam berteman itu harus milih. Jangan kita ikuti perkataan orang-orang yang mengatakan enggak usah milih-milih dalam berteman, temani semua. Tidak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memesankan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan, menghasung kepada kita bahwa seseorang itu berada di atas agama temannya. Hendaklah dia perhatikan siapa yang dia jadikan teman. Tidak sembarangan. Kalau teman kita baik, berarti kita baik. Kalau teman kita buruk, berarti kita buruk. Cerminan bagi kita teman itu. Perhatikan siapa teman-teman kita. Jangan asal dalam berteman, semua kita jadikan teman. Tidak. Tidak benar prinsip yang seperti itu. Hendaklah seseorang pilih-pilih dalam berteman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbingkan itu. Demikian pula untuk anak-anak kita. Pilih-pilih, tanyai di rumah, siapa temanmu? Tadi berteman dengan siapa? Jangan temani orang-orang itu yang jelek, jangan teman-temani mereka. Mereka itu nakal, mereka itu begini, mereka itu sibuk dengan Android saja, jangan kalian ikut-ikut sama mereka. Begitu orang tua. Ya. Besar perhatiannya terhadap anak-anak, teman-temannya. Bukan perkara yang tercela tatkala orang tua bertanya kepada anak, siapa teman-temanmu? Tadi main sama siapa? Orang tua mesti tahu anaknya itu sama siapa bermain. Ya. Kalau ternyata bermain dengan orang yang jelek, orang yang buruk akhlaknya, tahdzir. Peringatkan. Jangan kamu berteman dengan dia. Dia nakal. Dia itu sukanya begini dan begitu. Nanti kamu ikut-ikut mereka. Kalau ternyata temannya itu baik, maka hasung. Anjurkan. Temani terus dia nak. Supaya bisa tambah banyak, tambah bagus dan tambah baik hafalanmu. Supaya bisa akhlakmu bertambah baik, ikuti dia. Temani dia. Contoh. Demikian semestinya orang tua. Tidak membiarkan anaknya keluyuran kemana-mana tanpa mengetahui siapa temannya. Ya. Ini yang menjadi susah. Ya, orang tua membiarkan anaknya kemana-mana keluyuran. Pulang-pulang ternyata membawa akhlak yang tercela. Berani melawan orang tua. Berani menghina orang tua. Ya, berani berbuat jelek kepada orang tua. Itu diantara yang menyebabkan terjadinya ini teman-teman. Siapa teman-temannya? Kalau anak-anak itu teman-temannya baik, anak itu akan menjadi baik. Rasulullah SAW yang mengatakan, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seseorang itu berada di atas agama temannya. Wa ta'widuhumus salata. Dan juga yang paling penting dari memberikan pengajaran kepada anak adalah membiasakan mereka untuk sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana di dalam surah Thaha ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melakukan sholat dan hendaknya engkau bersabar di atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuka, kami yang memberikan rezeki. Wal akibatu littaqwa, dan keberakhiran yang baik itu ada pada takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita melakukan sholat dan bersabar dalam hal ini. Bersabar, ya, karena sholat itu tidak semua orang bisa menunaikannya dengan sempurna. Bahkan di antara anak-anak, banyak dari mereka yang berat melakukannya. Maka Allah katakan, wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam hal itu. Misal mereka sembunyi-sembunyi dicari, tidak ketemu, tetap perintahkan. Kalau waktu sudah masuk, nak, sholat. Kalau anak laki-laki, hasung supaya sholat berjamaah ke masjid. Kalau sudah bagus sholatnya, sudah besar, tidak main-main di masjid. Waqad ja'a fil hadith inda Ahmad, sungguh telah disebutkan di dalam hadith yang dikeluarkan oleh Al-Imamu Ahmad di dalam musnadnya, dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat, li sab'in, dalam keadaan mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka untuk melakukan salat tatkala mereka tidak mau ketika usia mereka sudah 10 tahun. 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Ya. Pukul di sini ya bukan pukul yang mematikan. Bukan pukul yang mencederai. Tidak. Tetapi pukulan yang mendidik. Bukan pula pukul sayang. Kalau kata orang pukul sayang, itu pukul yang tidak ada bekasnya. Pukul yang tidak ada asarnya. Pukulan di sini pukulan yang membekas. Iya, terasa di tubuhnya. Terasa sakit, terasa dia kalau ini pelajaran, ya. Ini pelajaran dari ayahku supaya aku sholat, pukul, ya, tetapi tidak mencederai. Pukul kalau 10 tahun tidak mau sholat, ya. Apalagi kalau 15 tahun tidak mau sholat, ya. Nah, 10 tahun saja disuruh memukul dengan pukulan yang mendidik. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan mereka di tempat-tempat tidur mereka. Inilah tiga akhlak yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala yang paling penting bagi kita untuk anak-anak kita. Apa saja? Yang pertama, menanamkan keyakinan yang benar pada jiwa putra dan putri. Yang kedua, menghasung mereka untuk melakukan kebaikan dan berteman dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, memperingatkan mereka dari kejelekan dan teman-teman yang jelek. Yang keempat, membiasakan mereka untuk menunaikan ibadah salat. Jadi ada empat, ya. Kalau yang menghasung sama memperingatkan ini digabung, jadi tiga. Tapi kalau dipisah, jadi empat. Ini empat nasihat Syekh Hafizullah Ta'ala, kata beliau, yang paling penting, ya, dari mengajarkan anak-anak itu ini. Ini saja dulu kita tanamkan kepada mereka. Tanamkan keyakinan yang benar di hatinya. Anjurkan mereka berteman dengan orang-orang yang baik, di samping mereka melakukan kebaikan. Peringatkan mereka dari berteman dengan orang-orang yang jelek, di samping mereka juga menjauhinya. Dan biasakan mereka menunaikan ibadah sholat. Ini yang paling penting, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Masih kita dalam pembahasan yang ke baru datang. Ada yang baru datang? Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, sebagaimana beliau sebutkan di dalam Tuhfatul Maulud, fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada salah satu adab, ada tiga adab. Adab yang pertama, amruhum biha, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wali untuk menunaikan sholat, untuk supaya mereka memerintahkan anak-anak mereka menunaikan sholat. Wadarbuhum alaiha li'ashri. Dan memukul mereka tatkala mereka tidak mau menunaikan sholat ketika usia mereka sudah mencapai 10 tahun. Watafriqu bainahum fil madajih. Dan memisahkan mereka di tempat tidur. Ya, tidak sama-sama tidurnya. Wa qala aidan fi mautinin akhar. Ibnu Qayyim juga menyebutkan di tempat yang lain. Wasabi wa in lam yakun mukallafan fa waliyuhu mukallaf. Anak kecil walaupun mereka itu belum mukallaf maka walinya lah yang mukallaf. La yahillu lahu tamkinuhu minal muharram. Tidak boleh bagi wali untuk supaya anak tersebut melakukan perbuatan yang haram. Wa innahu ya'taduhu. Sesungguhnya yang demikian itu akan membuat dia terbiasa. Wa ya'suru fitamuhu anhu. Dan sulit untuk menyapihnya. Sulit untuk menyapihnya. Ketika seorang itu sudah terbiasa melakukan perkara yang haram semenjak kecil, maka sulit akan menyapihnya. Ketika seorang ibu menyusui anaknya, sulit terkadang ya, di sebagian keadaan, di sebagian orang untuk menyapih anaknya karena sudah terbiasa anak tersebut dengan ASI. Perjuangan bagi orang tua untuk menyapih anaknya ini. Nah, diibarahkan, diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian pula anak-anak, kalau terbiasa dengan kemaksiatan semenjak kecil, sulit akan menyapihnya, sulit akan melepasnya, kalau dia sudah terbiasa. Demikian pula anak, kalau sudah terbiasa dengan kemaksiatan sampai besar, sulit untuk menyapihnya. Bagaikan anak yang masih minum ASI, ya, sulit untuk menyapihnya kalau dia sudah terbiasa dengan ASI tersebut. Ini ungkapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka anak itu semenjak dini, semenjak kecil, biasakanlah mereka dengan kebaikan. Jauhkanlah mereka dari kejelekan. Biasakanlah mereka berteman dengan orang-orang baik. Jauhkanlah mereka dari berteman dengan orang-orang yang buruk. Niscaya mereka akan menjadi baik. Niscaya mereka akan jauh dari orang-orang yang buruk. Niscaya keadaannya akan menjadi baik. Kemudian di sini Syekh menukilkan ya apa yang disebutkan beliau dari Ibnu Qayyim, wa hadza as-sahhu qaulul ulama. Ini pendapat para ulama yang paling benar dari dua pendapat. Ya, sebagian ada menyebutkan ya wa tajamman lam yarahu haraman alaihi bi annahu ghairu mukallaf. Dan ini saya rasa tidak perlu disampaikan, ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita di waktu mendatang. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya Ustaz, bagaimana cara berzikir sesudah sholat fardu ketika dilakukan setelah sholat berjamaah? Berzikir dengan diam, tidak berjamaah, tidak dengan satu suara serentak. Diam di sini maksudnya bersuara, namun didengar oleh kita sendiri. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang mengeraskan suara dalam zikir setelah selesai sholat fardu. Pendapat yang rajih adalah dengan tidak mengeraskannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya pahami dari soal di sini. Tetapi kalau zikir apa saja yang dibaca, nah ini panjang pembahasannya, ya. Panjang pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa mengumpulkan ya dikir-dikir yang disunahkan untuk dibaca setelah selesai sholat fardu. Semoga Allah beri kemudahan. Bismillah, afwan Ustaz, saya mau bertanya. Boleh. Saya punya saudara dan dia punya usaha salon kecantikan. Dan di salon itu dia menyediakan pelayanan kecantikan seperti sulam alis. Apa ini sulam alis? Saya enggak paham. Sulam alis itu apa? Saya enggak paham apa itu sulam alis. Alisnya disulam. Hah? Alisnya dibotaki. Ya dibotaki dulu tapi. Coba dicari tahu lagi. Sulam alis, ya. Hah? Sulam alis. Sulam alis, kemudian nail art, apalagi nail art. Oh nih, menggambar bentuk macam-macam di kuku. Hah, kuku yang kecil seperti ini bisa digambar di sini. Masya Allah. Memasang kawat gigi dan lain-lain. Kemudian, apakah termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama, pekerjaan yang dilakukannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Menjadi apa ini? Pekerjaannya apa nama pekerjaannya ini? Salon ya. Menjadi perias ya. Itu tidak dilarang, boleh. Secara asalnya boleh. Secara asal boleh, sebagaimana pekerjaan muamalah itu hukum asalnya boleh. Namun ketika di situ bertentangan dengan syariat, nah itu yang menjadi dilarang. Misal seperti yang disebutkan tadi, menggundul alis, ya. Kemudian apa lagi? Kalau memasang kawat gigi, kalau tujuannya untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaikinya tidak masalah, tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya untuk apa? Apa tujuannya sih masang-masang itu? Memperbaiki kan? Ada tujuan lain. Kalau sekedar untuk memperbaiki nggak masalah, mungkin giginya ada yang cacat mungkin kan, ada yang ke atas mungkin kan. Nah, dengan pakai itu bisa lebih rata, itu nggak apa-apa. Ya. Tidak mengapa. Nah, yang mencukur alis sampai gundul, nah ini yang tidak dibolehkan. Ya. Kemudian juga cara-cara yang lain yang di situ mungkin. Menggunting rambut dengan cara-cara orang kafir, cara-cara orang-orang yang nakal, nah, ini juga tidak boleh, jatuh pada ta'awun alal ismi wal udwan. Secara asalnya boleh, namun ketika di sana ada perkara-perkara yang haram, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah boleh dalam salat berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam hati? Ketika berdoa dalam sujud setelah tahiyat akhir, sebelum salam, misal untuk mendoakan anak-anak dan suami. Masya Allah, ini pembahasan yang sering ditanyakan ya. Sudah pertanyaan yang kesekian kalinya ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Berdoa di waktu sujud ini perkara yang dianjurkan, perbuatan ya dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya di dalam sholat adalah ketika dia sedang sujud. fa'aktsiru ad-du'a, maka perbanyaklah oleh kalian doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat dianjurkan kita untuk berdoa di dalam salat, ya, ketika dalam keadaan sujud. Demikian pula ketika tahiyat akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamu Muslim di dalam sahihnya, "Tsumma yatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Kemudian silakan dia memilih permintaannya yang dia inginkan, yakni di tahiyat akhir, di tasyahud akhir, setelah selesai membaca bacaan-bacaan tasyahud akhir. "Tsumma yatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Kemudian silakan dia memilih permintaannya yang dia inginkan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari beliau berkata, "Fa inna mautinad du'a'i fi sholati as-sujudu aw at-tashahhudu." Sesungguhnya tempat berdoa ketika salat adalah pada saat sujud atau tasyahud akhir. Boleh tidak dengan berbahasa Indonesia? Dalam hal ini, ya, kita kembalikan kepada pemahaman seseorang. Ketika dia memahami bahasa Arab, maka hendaknya dia berdoa dengan bahasa Arab. Tetapi kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai batas kemampuan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, "Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata sebagaimana di dalam Majmu' Al-Fatawa, "Ad-du'a'u yajuzu bil arabiyyah," kata beliau, doa itu boleh dengan bahasa Arab, "wa bi ghairil arabiyyah," dan selain bahasa Arab. "Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu qasdad da'i," Allah mengetahui tujuan hati seorang yang berdoa dengan bahasa apapun, dengan lisan apapun. Namun ketika dilakukan di dalam salat, maka yang bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab, yang tidak tadi, ya, dengan bahasa mereka masing-masing boleh. Sebagaimana ini fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, boleh berdoa dengan bahasa masing-masing di dalam sholat, ya, ketika seseorang itu tidak bisa berbahasa Arab. Bagi yang bisa berbahasa Arab, maka hendaknya dengan berbahasa Arab. Pembahasan ini kami kumpulkan di dalam risalah khusus, di dalam PDF, yang berjudul "Setelah Salat Berzikir atau Berdoa." Itu bisa dilihat di channel Majmu'ah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, ya, di sana kita kumpulkan pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz, hafizahullah, bagaimana cara menghilangkan cemburu kepada suami? Sampai di mana batasan yang benar cemburu kepada suaminya? Apalagi mempunyai ipar yang tidak mengerti syariat agama. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Terpuji cemburu yang seperti ini, ya, ketika suami, ya, dekat dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Ini cemburu yang terpuji. Ya, seorang istri ketika cemburu dalam hal yang seperti ini terpuji. Cemburu yang bagus. Kenapa? Karena itu bukan mahramnya. Diberi nasihat suami tadi. Jangan. Itu bukan kakaknya kandung, bukan ibunya, bukan siapa-siapa, bukan mahram. Haram untuk berhubungan seorang laki-laki dengan wanita yang non mahram. Apalagi sampai dekat. Ipar bagaimana? Ipar juga tidak mahram. Sehingga ketika seorang istri mendapati suaminya dekat dengan iparnya, nah, ini harus seorang istri maju memberikan nasihat kepada suaminya. Nah, ini cemburu wajar, bagus. Cemburu yang seperti ini terpuji. Yang tidak terpuji itu bagaimana? Misal suaminya, ya, punya istri yang kedua. Dia dekat sama istri yang kedua. Anda cemburu, Anda marah. Dia dekat dengan istri yang kedua, sebagaimana juga dekat dengan Anda. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Cemburu yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Itu istrinya, sebagaimana Anda juga istrinya. Ya. Barakallahu fiikum. Bismillah. Ana pernah baca. Masya Allah, tiba-tiba langsung bismillah. Titik, titik, titik. Ana pernah baca. Masya Allah. Ada dalilnya. Ini faedah nih. Faedah bagaimana ini? Ini mau ngasih faedah atau gimana? Oh, ini bawahnya ada. Mohon penjelasan. Ya, berarti bertanya ya. Bertanya. Ana pernah baca. Ada dalilnya. Kita kirim QS. Titik Al-Fatihah. Untuk orang yang sudah meninggal. Tulisan dalilnya. Mendoakan mayit. Dengan membaca Al-Fatihah dibolehkan menurut mayoritas salaf. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, jika di antara kalian ada yang meninggal, maka janganlah diakhirkan, segeralah dimakamkan, dan bacakanlah di samping kuburnya surat Al-Fatihah di dekat kepala dan ayat terakhir surat Al-Baqarah di dekat kakinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 1316. Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman nomor 9294. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam pakar hadis di zamannya, menyatakan status hadis di atas hasan. Mohon penjelasannya Ustaz, kesahihan dalil ini. Jazakallahu khair. Masya Allah. Ya sayang hadis ini tidak ada lafal Arabnya. Kalau ada lafal Arabnya bisa saya bahas, saya bantu ya. Di sini disebutkan rujukannya At-Tabrani, Mu'jam Al-Kabir. Saya tidak punya, tapi kalau Syamilah, di Syamilah insya Allah bisa saya bahas di Syamilah, Maktabah Syamilah. Kemudian juga di sini Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini saya tidak punya kitabnya, tapi saya punya Syamilah, Maktabah Syamilah. Ya di situ bisa saya bahas insya Allah. Kalau ada lafal Arabnya, bisa saya ketik apa lafalnya gitu. Demikian pula di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan. Gimana? Di dalam kitab apa Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankannya? Di dalam Fathul Barikah? Atau di dalam kitab yang lain? Beliau punya kitab yang lain selain Fathul Bari. Ya. Beliau juga punya At-Talkhis. Ya. Beliau juga punya Takrib itu kumpulan rawi. Ya. Ada yang lain banyak. Ya, kitab beliau. Di mana beliau menghasankan hadis ini? Ya, ini saya tidak tahu. Saya baru tahu ini malah. Ini ada hadis yang seperti ini. Ya, nanti kalau ada kemudahan nanti saya akan bahas ya, insya Allah saya simpan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titik, titik, titik. Ini banyak orang ini kalau nulis kok pakai titik tiga ya setelah itu. Itu maksudnya apa ini ya? Ini yang saya enggak tahu, baik di chat atau di tulisan, itu sering sekali. Titik, titik, titik. Satu, bolehkah mengerjakan dua sholat sunnah dengan satu niat? Misal, sholat dua rakaat setelah wudhu dengan sholat sunnah qobliyah. Jazakallahu khairan. Boleh, ya, mengerjakan dua sholat sunnah dengan satu wudhu. Seperti yang dicontohkan di sini, dua rakaat setelah wudhu dengan qobliyah. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, sehingga boleh ya. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah wanita safar ke Jakarta dan diantar suami hanya sampai bandara, dan di bandara Jakarta sudah ada anaknya yang menunggu, jadi hanya di pesawat wanita ini sendirian. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang kita mengetahui, yang kita mendengarkan hadis ini, ma'ruf hadis ini ya, kata Rasulullah SAW, La tusafir imra'atun tu'minu billahi wal yaumil akhir illa ma'abi mahram. Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Mahram itu adalah seorang anak yang sudah balig, sudah balig. Anak laki-laki yang sudah balig. Anak laki-laki atau anak saudara laki-laki, keponakannya, suaminya, ya, ayahnya, mertuanya, itu mahram. Nah, dari Jakarta ke mana tadi? Jogja. Dari sini ke Jakarta ya? Taruhlah dari sini ke Palembang. Diantar ke Bandara Palembang. Cukup. Nanti dari Palembang ke Jakarta naik pesawat. Itu safar atau tidak dari Palembang ke Jakarta? Safar atau tidak? Safar kan? Safar. Berarti masuk dalam hadis tadi. Tidak halal kata Rasulullah, berarti haram. Dari Palembang ke Jakarta, dia sendiri atau bersama mahramnya di sini? Sendiri. Sendiri. Berarti masuk tidak dalam hadis tadi? Masuk, berarti haram hukumnya. Masya Allah, itulah mulianya wanita, ya. Dalam Islam itu wanita itu sangat mulia, sangat dijaga bagaikan permata, ya, bagaikan mutiara yang tertutup rapat, ya, bagaikan mutiara yang betul-betul dijaga. Itu wanita di dalam Islam. Sangat terhormat wanita itu di dalam agama Islam, sangat dimuliakan, sangat dihormati. Buktinya tidak boleh safar tanpa mahram. Dilarang safar tanpa mahram. Karena wanita itu lemah. Islam itu mengetahui wanita itu lemah. Agama Islam itu membimbingkan untuk kebaikan semuanya. Kalau wanita safar tanpa mahram, tiba-tiba di perjalanan dia diganggu oleh orang lain, siapa yang akan melindunginya? Siapa yang akan melindunginya? Anggaplah dia orang yang pintar pencak silat, pintar karate, pintar bela diri. Wanita, wanita tetap wanita, lemah wanita itu, walaupun dia ya memiliki kekuatan yang seperti itu, wanita tetap wanita. Walaupun seperti di sini dijemput sama mahramnya di bandara, ya. Di bandara dijemput sama mahramnya. Bagaimana kalau ternyata mahramnya terlambat menjemput, ya? Macet di jalan. Dia sendiri akhirnya di bandara. Apakah aman dari gangguan-gangguan orang lain yang berniat buruk sementara dia wanita? Nah, itulah indahnya agama Islam, ya. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuan Ustaz izin bertanya. Lagi. Titik, titik, titik. Apakah boleh menyemprot semut merah dengan Baygon karena sudah diusir dengan cara disapu, masih tetap datang lagi dan sangat mengganggu, ya. Secara asal tidak boleh kita membunuh hewan-hewan yang misal ini semut, ya, kecuali kalau mengganggu. Boleh kalau mengganggu. Kalau mengganggu boleh kita bunuh, boleh kita bunuh. Nah, dengan Baygon bagaimana? Bagaimana kalau pembunuhan dengan Baygon itu? Tidak menyiksa kan? Ya, sebatas yang saya ketahui dengan alat-alat yang semisal ini dia langsung mati. Langsung mati dan tidak menyiksa. Sehingga wallahu a'lam boleh seperti ini, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.